di tengah satu negeri yang penuh sesak oleh manusia aneh, manusia yang suka menjilat kursi-kursi, manusia yang suka menjilat jas dan dasi. Kau lahir di tengah satu negeri yang penuh sesak oleh para pencuri, yang demi harta halalkan segala cara, peduli orang banyak tersiksa karenanya. Mereka sadar benar mereka miskin moral, lalu dengan ganas memburu harta benda. Mereka tahu benar akan budaya bangsat, nilai moral diukur dengan materi. Yuan Ditra, jadilah kau singa yang menerkam habis itu manusia aneh. Yuan Ditra, jadilah kau singa yang menerkam habis itu para pencuri. Di tengah satu negeri yang penuh sesak oleh para pencuri, yang demi harta halalkan segala cara, peduli orang banyak tersiksa karenanya. Mereka sadar benar mereka miskin moral, lalu dengan ganas memburu harta benda. Mereka tahu benar akan budaya bangsat, nilai moral diukur dengan materi. Yuan Ditra, jadilah kau singa yang menerkam habis itu manusia aneh. Yuan Ditra, jadilah kau singa yang menerkam habis itu para pencuri. Yuan Ditra, jadilah kau singa yang menerkam habis itu manusia aneh. Yuan Ditra, jadilah kau singa yang menerkam habis itu para pencuri. Yuan Ditra, jadilah engkau singa yang menerkam habis itu manusia aneh. Yuan Ditra, jadilah engkau singa yang menerkam habis itu para pencuri.